bangunan manja membuat aku kini jadi tergoda. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Keranamu, Aziza, keranamu, Aziza. Matamu bersinar, cahayanya memancar. Kalbuku berdebar, baru ini di gedung hatiku cinta berkobar. Oh Aziza, asalkan dapat bersama denganmu. Cinta dipadu, oh Aziza. Kalau kau menjadi bunga, biar ku jadi tangkainya. Asalkan dapat bersama denganmu. Cinta dipadu, oh Aziza.